sayang sekali mengusik jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Ku tahu banyak pria merayu mengharap cinta kasih darimu. Cintamu padaku, pria yang tidak mampu. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Padamu, aku sayang padamu, padamu.